السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، para asatidz bersama para santri dan para pendengar yang berbahagia di dalam rahmat dan hidayah Rabbul Alamin. Pada malam ini kita akan mengkaji, membahas sebuah hadis, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dan lain-lain imam ahlul hadis dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan permasalahan manasik yang akan kita bahas, tetapi bagian dari hadis yang sangat panjang itu. Jabir menceritakan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain adalah anak beliau Ja'far bin Muhammad. Berkata Muhammad bin Ali bin Husain kepada Jabir, yang ketika itu telah tua dan matanya telah buta. Dia bertanya, siapa-siapa saja yang datang, yang berkunjung kepadaku, karena dia tidak melihat. Lalu Muhammad bin Ali bin Husain mengatakan, bahwa saya Muhammad bin Ali bin Husain. Maka Muhammad bin Ali bin Husain berkata kepada Jabir bin Abdullah, hadithni, ceritakanlah kepadaku tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir menceritakan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik perhatian kita dari pertanyaan Muhammad bin Ali bin Husain kepada Jabir, yang meminta kepada Jabir agar Jabir menjelaskan tentang sifat ilmiah dan amaliyah Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah haji. Kalimat ini, perkataan ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita Di antara yang pertama, para tabi'in sangat bersemangat beramal dengan amal sunnah. Karena itu mereka bertanya, ceritakan kepada aku, ceritakan kepada kami tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat ilmiah dan amaliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mendatangi ilmu, menuntut ilmu. Ilmu dicari, dituntut. Mereka mendatangi ahlul ilm. Yang ketiga, bahwa ahlul bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa para tabi'in guru mereka adalah para sahabat. Mereka belajar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para sahabat. Kalau ada yang iskal, ada yang muskil, ada yang kurang mereka paham, ada sesuatu yang terjadi, mereka memulangkannya kepada para sahabat. Yang menunjukkan bahwa mereka berpegang dengan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dari fawaid, faidah-faidah ilmiah dari pertanyaan Muhammad bin Ali bin Husain dan jawaban Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Jabir, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين أذهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. Bagian dari hadis tersebut adalah perkataan Jabir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada Hajjatul Wada, ketika beliau menunaikan ibadah haji yang kita kenal dengan nama Hajjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau Allah menurunkan Al-Qur'an, dan beliaulah yang mengetahui tafsirnya dan apa-apa yang beliau amalkan, kami akan mengamalkannya. Perkataan yang sangat besar sekali, yang menjelaskan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Jabir mengatakan wahuwa ya'lam wahuwa ya'rifu ta'wilahu wa alaihi yanzilul Quran wahuwa ya'rifu ta'wilahu. Kepada beliau Allah turunkan Al-Quran, dan beliau yang paling tahu tafsirnya. Karena Al-Quran turun kepada beliau Maka beliau sendiri yang paling alim, paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, "Wa ma 'amila bihi min syai'." Apa saja yang beliau amalkan, "Amilna bihi," kami akan mengamalkannya. Yang menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan amal dan dakwah. Perkataan ini sangat besar sekali, yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in yang belajar kepada para sahabat, mereka semuanya tidak keluar dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu para ulama mengatakan atau menetapkan di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, barang siapa yang menyimpang dari tafsir para sahabat dan tabi'in, maka dia telah tersalah. Bahkan dia masuk ke dalam ahli bid'ah. Yang dimaksud menyimpang dari manhaj, cara mereka, apa yang mereka telah tetapkan. Karena para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau menjelaskan Al-Quran? Beliau menjelaskan Al-Quran secara keseluruhannya. Ada kalanya beliau menafsirkan ayat per ayat. Ada kalanya lafaz per lafaz. Ada kalanya, dan ini yang terbanyak, beliau menafsirkan secara keseluruhan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentauhidkannya, beliau menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan tauhid. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang melakukan kesyirikan, beliau menjelaskan secara terperinci bagian-bagian dari kesyirikan. Sampai ketika seseorang mengatakan, Masya Allah wa syi'ata, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, beliau mengatakan, Aj'alta lillahi niddan, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Fakul Masya Allah wahda, katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Dalam hadis yang lain, faqulu ma syaa Allahu wa thumma syi'tum. Yani syirik lafziyah. Ma syaa Allah wa syi'ta. Ma syaa Allah wa syi'ta. Ada huruf waw dibenarkan oleh beliau, ditegur oleh beliau, diluruskan secara terperinci. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan as-shalah, aqimish shalah, beliau menjelaskan secara terperinci. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila, dan karena Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji, barang siapa yang mempunyai kemampuan atau kesanggupan berangkat atau berjalan ke sana. Beliau pun bersabda, khudu manasikakum, ambillah manasik kamu, yakni dariku, ambillah tata cara manasik kamu dariku, dan seterusnya. Demikian tafsiran beliau terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Jabir mengatakan, wahuwa ya'rifu ta'wilahu. Beliau yang mengetahui ta'wilnya, yakni tafsirnya, apa yang dimaksud oleh Allah. Kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Karena itu para ulama, yani para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ijma', barang siapa yang menyimpang, menyelisihi tafsir dari para sahabat dan tabi'in, maka dia telah tersalah. Bahkan dia akan masuk ke dalam kelompok ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka, para sahabat dan tabi'in, orang yang paling alim terhadap tafsir, terhadap Al-Quran dan tafsirnya dan makna-maknanya. Sebagaimana mereka orang yang sangat alim terhadap kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya membawa kebenaran tersebut. Bukankah Al-Quran telah terlebih dahulu dibaca oleh para sahabat dan tabi'in sebelum yang selain dari mereka yang datang kemudian? Mereka telah membaca Al-Quran. Tentunya mereka tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi mereka paham dengan pemahaman yang sahih. Demikian juga tabi'in. Para ulama mengatakan bahwa mereka, para sahabat dan tabi'in, telah membaca Al-Quran. Al-Quran telah dibaca oleh mereka sebelum orang lain. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Maka dari itu kita tidak boleh keluar dari manhaj tafsir mereka. Inilah yang telah diijma'kan oleh para sahabat, yang kemudian diikuti oleh para tabi'in. Dan ini makna yang besar dari perkataan Jabir, wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Al-Quran diturunkan kepada beliau, wa 'alayhi yanzilul Quran, wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Dan segala yang beliau amalkan, kami akan mengamalkannya, yakni mengikuti beliau dan tidak keluar dari beliau. Barangkali ini, ikhwan dan akhwat dan para pendengar yang mulia, yang bisa saya sampaikan dari cuplikan hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya nomor hadis 1218 di bagian Kitabul Hajj dari riwayat Jabir bin Abdullah. Walhamdulillah Rabbil Alam. Jazakumullahu khairan pada Ustaz Abdul Hakim yang telah menyampaikan beberapa tausiah yang sangat berharga kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi dunia kita, agama kita, dan akhirat kita. Kemudian bagi para santri, para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada beberapa kesempatan untuk bertanya secara langsung dan bisa melalui tulisan. Jadi yang mau bertanya melalui tulisan, mohon disiapkan soal yang dicatat di atas kertas, kemudian diserahkan kepada saya. Adapun yang mau bertanya secara langsung, kita beri kesempatan 3 pertanyaan dari 3 orang. Kita mulai, mungkin ada di antara santri yang bertanya. Pertama, dari mana antum dapat kisah itu? Hah? Min? Min suwari tabi'in. Ayat tabi'in. Ada isnadnya di situ? Dicantumkan sanadnya? Enggak. Berarti kita harus lihat dari mana penulis mengambil. Setelah tahu, maka tentu ada riwayatnya. Baru diperiksa sah dan tidaknya. Sampai kita ketahui riwayat itu sah atau tidak. Kalau tidak sah, maka tidak ada pembicaraan. Kalau sah, maka akan ada pembicaraan. Tugas antum ngecek kitab apa, setiap ilmu yang berkaitan dengan yang ada, yakni berkaitan dengan riwayat, ya, maka harus ada isnadnya. Setiap ilmu yang sampai kepada kita dengan jalan riwayat, maka harus ada isnadnya. Harus ada isnadnya. Al-isnadu minad-din walau lal-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad, maka akan beredar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan Syafi'i pernah berkunjung ke tempat Al-Imam Abu Hanifah. Ini dusta. Karena ketika Al-Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. bagaimana bisa ketemu? Ya, dan lain-lain cerita yang orang sandarkan kepada sahabat atau kepada tabi'in dan seterusnya para a'immah, yang ternyata riwayatnya dhaifah, bahkan sebagiannya palsu. Itu dia. Kalaupun sah, maka yang menjadi hujjah perkataan Hasan Basri atau Kitabullah dan Sunnah. Ini jawaban. Bisa antum. Tidak ada hujjah bagi perkataan manusia. Apakah Imam Malik setiap manusia perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertolak. Oleh kerana itu, di kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya, pernah baca? Ya. Perkataan, perbuatan dan perkataan manusia zahiran wa batinan ditimbang oleh Al-Kitab, Sunnah dan Ijma Al-Muhajirin Wal-Ansar. Siapa saja yang menyalahi ketiganya, salah satu dari ketiganya, maka mardud, tertolak. Ya. Ada pertanyaan Ustaz dari pendengar radio, dari Pak Khalid di Kacangan. Mau bertanya Ustaz, sejak kapan kita bermadhab dan bagaimana hukum bermadhab itu? Bermadhab tidak ada di dalam Islam, tidak dianjurkan dalam Al-Quran, dan tidak oleh sunnah, dan tidak oleh para sahabat, dan tidak oleh tabi'in, dan tidak oleh atba'u tabi'in, dan tidak oleh para imam, khususnya imam yang empat. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu أَتِيعُوا اللَّهَ وَأَتِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah beliau. Tidak diperintah untuk kembali kepada mazhab fulan dan fulan dan fulan, tetapi kepada Kitabullah. Siapa yang sejalan dengan Kitabullah, dia berada di atas kebenaran. Siapa yang menyalahi Kitabullah, maka dia salah, keliru, bahkan dapat sesat. Oleh karena itu para imam, khususnya Imam Asy-Syafi'i, berpesan dan berwasiat wanti-wanti agar tidak mentaklidi mereka. Beliau, la tuqalliduni. Bahkan Imam Al-Muzani, salah seorang pembesar dari murid beliau yang meringkas kitab Al-Um, di awalnya mengatakan, saya ringkas kitab ini atas wasiat Syafi'i agar tidak mentaklidi beliau. Ya? Para sahabat dan tabi'in dan seterusnya dari para a'immah beredar, berjalan bersama cahaya dan hidayah Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para a'immah berijtihad. Ijtihad bisa benar dan bisa salah. Ya, bisa benar dan bisa salah. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan ini mazhab saya, ini mazhabi, maksudnya pendapatku. Ya, kemudian para ijtihad para a'immah itu dikumpulkan. Dan dilihat oleh para ulama yang datang belakangan, imma mereka menyetujuinya atau menolaknya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan harus mengikuti saya. Tidak. Tetapi perkataan para imam, ijtihad mereka dihadapkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika terjadi kebekuan, kejumutan dan timbulnya kefanatikan mazhabiyah, maka terbentuklah mazhab-mazhab itu. Awalnya tidak. Hanya saja para ulama itu ada yang sepaham dengan Imam Syafi'i. Dia membela mazhabnya dalam arti pendapat-pendapat ijtihad-ijtihadnya. Tidak berarti bermazhab mengikuti dalam arti taklid. Karena masing-masing imam mempunyai hadis yang tidak dipunyai oleh yang lainnya. Kalau kita menentukan satu mazhab, satu imam, maka kita akan kehilangan sunnah demikian banyak. Saya ambil contoh. Contoh yang sangat menarik sekali. Dan ini pernah kejadian pada diri saya pada tahun 87. Yaitu azan Abi Mahdzurah. Azan dalam Islam ada dua. Azan Bilal yang biasa kita kumandangkan. Ya? Hadisnya sahih. Yang kedua azan Abi Mahdzurah. Ada pengulangan syahadatain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian diulang lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Dengan suara yang lebih tinggi. Ini azan Abi Mahdzurah. Riwayatnya sahihah. Ketika saya kemukakan ini secara ilmu pada tahun 87, maka saya dituduh macam-macam. Padahal yang saya kemukakan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Silahkan dibuka, dibaca. Hanya berpegang dengan azan ini. Selain dengan azan ini, selain dari azan ini, tidak sah menurut beliau. Nah, bahayanya kalau kita berpegang dengan satu mazhab. Sehingga kita kehilangan satu sunnah, yaitu azannya Bilal. Asy-Syafi'i hanya berpegang dengan azan Abi Mahdzurah. Anehnya, kita yang mengaku bermadhab Syafi'i tidak pernah mengumandangkan azan Abi Mahdzurah. Tidak pernah mengumandangkan azan Abi Mahdzurah. Maka ketika di masjid waktu itu, kata alim, saya kumandangkan, saya sendiri yang azan, terjadi kegemparan. Saya katakan justru ini yang dipegang oleh Syafi'i. Bingung. Lalu diadakan pertemuan ilmiah. Saya bawa sejumlah kitab Syafi'i dan para ulama yang mendukung mazhab Syafi'i, termasuk Al-Imam An-Nawawi. Baru diketahui. Nah, lihat. Kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Sebaliknya, mazhab Abu Hanifah menolak azan Abi Mahdzurah. Kalau kita berpegang, kita mengatakan saya mazhabnya Hanafiyah, maka kita tidak pakai azan Abi Mahdzurah. Kalau kita mengatakan bahwa mazhab saya hanya Syafi'i, maka kita kehilangan satu sunnah. Karena itu semoga Allah merahmati para imam itu yang mengatakan la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Karena masing-masing mempunyai sunnah. Al-Imam Syafi'i tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Karena beliau belum sampai hadisnya kepada beliau atau melalui jalur yang tidak kuat. Sehingga mengangkat tangan hanya ada di tiga tempat bagi beliau. Ketika takbiratul ihram berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal. Bangkit dari ruku. Kita mau mengikutinya? Lain. Karena itu tidak pernah sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam menentukan salah satu mazhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan keagamaan. Tidak. Tidak boleh kita katakan bahwa kita bermadhab Syafi'i. Tidak. Secara mutlak. Tapi kalau kita katakan bahwa kita setuju dengan ijtihad Syafi'i dalam sebagian masalah, tidak apa-apa. Ya? Lihat itu salah satu contoh. Masalah azan yang setiap hari dikumandangkan. Syafi'i tidak memakai azan yang biasa kita kumandangkan. Beliau memakai azan Abi Mahdura. Kalau kurang saja satu kalimat, kata Syafi'i, ulang lagi, tidak sah. Silakan baca di kitab Al-Um. Apa bahasan ini tentunya sangat panjang saya, tapi itu singkatnya. Ada pertanyaan dari Ahwat, bagaimanakah kiat-kiat menjadi wanita yang salehah dan bagaimanakah kaitannya wanita dengan ilmu? Antara wanita dan laki-laki ada persamaan dan ada perbedaan. Yang syari' pembuat syariat samakan dan bedakan. Sama dalam mengejar beramal taat. Inna aqrabakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang paling takwa di antara kamu kepada Allah, laki maupun wanita. Siapa saja wanita atau laki-laki yang beriman, beramal taat, maka Allah akan naikkan derajatnya. Allah akan berikan ganjaran yang besar. Kemudian tidak ada perbedaan dalam ilmu. Tidak sedikit para a'immah, guru mereka adalah wanita. Siapa gurunya tabi'in kalau bukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Dari mana tabi'in memperoleh hadis kalau bukan dari Aisyah salah satunya? Aisyah adalah salah seorang sahabat yang sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Para tabi'in berdatangan bertanya kepada Aisyah dan mereka meriwayatkan hadis dari Aisyah. Berbondong-bondong mereka datang. Ini menunjukkan bahwa Aisyah lebih alim dari mereka. Aisyah memiliki ilmu. Kemudian para sahabiat, kemudian juga para tabi'in dari kalangan wanita dan seterusnya, tidak dibedakan. Ya, kalau yang bertanya bisa membaca kitab A'lamun Nisa, tokoh-tokoh wanita dalam Islam, bagus sekali. Kemudian Islam juga membedakan antara laki-laki dan wanita, wanita dan laki-laki. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Kaidah itu, apa yang Allah samakan tidak boleh dibedakan. Apa yang Allah bedakan tidak boleh disamakan. Ya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Tidak boleh disamakan. Dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi wanita sangat mudah memperoleh jannah semudah dia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyumam ra'atin shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati shi'ti. Siapa saja wanita yang salat lima waktu, apalagi kalau dia salat-salat sunat, yang saum di bulan Ramadan kedua, yang memelihara farjinya ketiga, yang taat kepada suaminya keempat, dikatakan kepadanya nanti, masuklah ke surga dari pintu surga yang mana saja yang kamu suka. Ini hadis azim, hadis yang agung, hadis yang besar. Alhamdulillah telah sah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di antaranya di musnadnya. Tidak disebutnya zakat, tidak disebutnya haji, karena zakat dan haji terkait dengan kemampuan. Siapa saja wanita, ya, tentu dia berada dalam ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Disebut perintah yang besar, empat macam: salat lima waktu, saum di bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, taat kepada suaminya, jannah, dan jannah. Ini perintah yang besar. Al-Imam Ibn Hibban yang juga turut membawakan hadis ini memberikan judul bab, yakni setelah juga dia mengerjakan perintah-perintah dan perintah-perintah Allah yang lain dan larangan, menjauhi larangan-larangan Allah yang lain. Empat macam ini maksudnya yang besar. Yang besar, yang setiap hari dia salat misalnya, atau di bulan Ramadan sebulan dalam ada setahun sekali, dan memelihara kehormatan dan taat kepada suami. Iya. Ada pertanyaan dari santri, apa nasihat Ustaz untuk santri supaya tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu, karena terkadang keistiqomahan itu naik dan kadang turun. Istiqomah itu adalah dengan ilmu dan amal. Tidak mungkin istiqomah tanpa ilmu dan amal. Untuk itu, agar tidak berada di dalam kejemuan yang berkepanjangan, harus ada mahabbah, kecintaan. Kecintaan kepada ilmu dan ahli ilmu, dan mengetahui bahwa yang dilakukan adalah perbuatan mulia, perbuatan yang sangat besar dari talabatul ilm, yang merupakan jihad yang sangat besar khususnya pada zaman sekarang. Karena ilmu adalah salah satu kekuatan Islam terbesar, bahkan yang pertama. Tanpa ilmu, maka Islam tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin berada di dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian, kejahilan di dalam agamanya, maka kaum muslimin akan lemah. Para pelajar sekalian yang saya cintai, hendaklah pertama senantiasa memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya dan kekuatan, dan menumbuhkan perasaan cinta yang besar. Sehingga memang menuntut ilmu itu adalah kesenangan dia, kegembiraan dia, kebahagiaan dia. Dia bertemu dengan sesuatu yang dia cintai, dia selalu rindu, hatinya selalu tidak tenang kalau jauh dari ilmu. Karena rindu adalah perjalanan hati kepada orang yang, kepada sesuatu yang dia cinta. Karena itu kita lihat, kita baca perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu itu sangat senangnya, sangat cintanya, sangat membesarkannya. Dan mereka berada di dalam kesabaran. Al-Imam Abu Hatim pernah bercerita tentang dia menuntut ilmu dulu jalan kaki ya, di padang Sahara, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia hitung perjalanan dia selama menuntut ilmu itu sebanyak 1000 farsah. 1000 farsah. 1 farsah 3 mil. Kira-kira 5 kilo ya. 5 kilo. 5 kilo kali 1000 ya. Berarti 5000 kilo. 5000 kilo. Perjalanannya nuntut ilmu penuh dengan kesabaran. Luar biasa. Sampai sebagian kaum muslimin mengatakan di hadapan saya, ini enggak masuk di logika kita. Ini luar biasa. Anaknya Al-Imam Ibn Abi Hatim berjalan untuk ilmu, untuk cari hadis di Mesir. Ketika itu dia ingin bertemu dengan, mendengar hadis dari seorang syekh. Ternyata syekh belum hadir di majelis, perhalangan. Lalu keduanya pergi ke pasar mencari makanan. Dapatlah ikan. Belum sempat lagi ikan itu dimakan, tahu-tahu sudah ada penyeru, panggilan. Dahulu kan tidak ada pengeras suara bahwa syekh telah datang di majelis. Maka mereka, para pelajar, para penuntut hadis, para ashabul hadis, berlarian datang ke majelis untuk mendengar haddatsana, akhbarana, haddatsani, sami'ana, sami' ila akhirih. Ikan itu belum sempat dimakan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dan kawannya. 3 hari berselang duduk di majelis. 3 hari baru dia makan ikan, sudah agak busuk. Itu sedikit dari sekian banyak perjalanan para ulama yang Allah angkat mereka dan Allah nyatakan di hadapan manusia akan kebesaran agamanya, bahwa agamanya mendasari segala sesuatu dengan al-ilmu. Allah ciptakan langit dan bumi dengan ilmu. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmu. Allah utus para nabi dan rasul dengan ilmu. Semuanya ilmu. Dan generasi pertama, kedua, ketiga sebagai contoh bagi umat. Benarlah ketika Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dipertontonkan di hadapan manusia kisah-kisah mereka yang amat menakjubkan. Dan ini sahih kisahnya. Kita berada di zaman kemalasan dalam menuntut ilmu. Ya. pertanyaan dari hadirin, bagaimana menyikapi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pikiran atau akalnya sendiri? Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dan pikirannya semata tanpa metode manhaj syar'iyyah yang telah ditetapkan di dalam agama kita, maka dia salah dan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar supaya mereka mengerti. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyin, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini manhaj, cara memahami, menafsirkan Al-Qur'an. Bukan dengan akal pikiran semata. Harus ada metode. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran dengan jalan yang benar. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Al-Quran dijelaskan oleh para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling alim. Karena itu, kita melihat sekte-sekte, aliran-aliran, kelompok-kelompok, firqah-firqah dari zaman dahulu sampai sekarang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu dan akal pikirannya sesuai dengan mazhabnya, pendapatnya, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Rafidah Syiah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan mazhabnya telah keluar dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan kemudian mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak asli lagi. Kemudian Khawarij juga membawakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan mazhab mereka. Mereka menafsirkan ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, bagi Allah. Ini kalimat yang hak, tetapi mereka menafsirkan dengan mengkafirkan Ali, Utsman, Ali dan para sahabat, semua yang tidak sealiran, yang tidak semazhab dengan mereka. Karena itu ketika mereka mengatakan inil hukmu illa lillah di hadapan Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat itu adalah kalimat yang hak, tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Salah di dalam menafsirkan. Demikian juga Mu'tazilah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ra'yunya, dengan madhabnya. Akhirnya mereka mengatakan Quran itu makhluk, Allah ada di mana-mana, dan seterusnya dari tafsiran-tafsiran yang paling aneh yang tidak pernah keluar dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan seterusnya sampai orang-orang batiniyah, kaum zanadiqah menafsirkan inna dina 'inda Allah al-Islam, itu bukan Islam sebagai agama. Tapi siapa saja yang telah tunduk dan menyerah kepada Tuhan, maka dia muslim. Maka Islam bisa berada di mana-mana saja. Oleh karena itu semua agama ya sama. Menafsirkan inna dina 'inda Allah al-Islam. Tafsiran yang aneh-aneh. Bahkan sebagian menafsirkan lagi ayat Al-Quran sesuai dengan akal dan rayunya dan mazhabnya tanpa ada manhaj. Maka semuanya mereka tersalah dan tersesat di dalam memahami Al-Quranul Karim. Karena itu harus kembali kepada manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tadi apa yang kata ulama di awal saya bawakan, bahwa barang siapa yang menyimpang dari tafsir para sahabat, maka dia tersalah. Iya. Ada pertanyaan Ustaz dari pendengar radio. Bagaimana hukumnya mengangkat kedua tangan di setiap doa kita? Dan doa kita. Dan hukumnya mengamini doa secara bersama-sama. Jadi ketika doa, mengangkat tangan. Doa mengangkat, berdoa mengangkat tangan, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Mutawatir ma'nawi. Banyak sekali hadis yang menjelaskan disunatkan berdoa mengangkat tangan. Disunatkan berdoa, doa mengangkat tangan. Itu yang maksudnya. Mungkin juga sesudah selesai sholat. Sesudah selesai sholat, tidak ada dijadikan rutinitas. Saya jelaskan dulu bahwa berdoa mengangkat tangan tidak ada khilaf bainal ulama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni aqufikum wa la tas'alu bi dhuhuriha." Apabila kamu minta kepada Allah, mintalah dengan telapak-telapak tangan kamu dan jangan dengan punggungnya. Hadis sahih riwayat al-Imam Abu Dawud dan hadis-hadis yang lain. Apabila kita berdoa lalu kita disukai mengangkat kedua tangan, tetapi setelah itu mengusap muka dengan kedua telapak tangan, hadisnya dhaif. Tidak datang kecuali 1-2 buah hadis saja dan hadisnya dhaif. Kemudian sesudah salat, maka yang lazim dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah zikrullah, zikir. Zikir, zikir, zikir. Biasa kaum kita ada paket. Selesai salam, kemudian zikir, kemudian doa, bahkan kadang-kadang dipimpin. Ini tidak wajib, tidak datang keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rutinitas seperti itu. Tetapi doa setelah sholat boleh tanpa harus diatur-atur dan tidak dijadikan sebagai rutinitas. Karena Nabi SAW sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah di kitab sunannya dari jalan Ummu Salamah mengatakan bahwa beliau SAW selesai sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan dimasyru'kannya, disyariatkannya berdoa setelah salat wajib dengan syarat tidak dijadikan sebagai rutinitas. Karena yang rutinitas adalah zikrullah. Kalau sekali-sekali tanpa diatur-atur boleh. Adapun dipimpin oleh imam, maka ini adalah tidak ada sunnahnya alias bid'ah, karena tidak warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kalau seseorang berdoa, misalnya dia berdoa secara spontanitas kemudian diaminkan oleh jamaah, tidak terlarang. Karena dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Asakir, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk berdoa. Maka Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta ilmu kepadamu yang tidak pernah lupa, yang tidak dilupakan. Maka beliau mengatakan, amin. Ini hadisnya hasan insyaAllah ta'ala. Barangkali itu yang dimaksud, wallahu a'lam. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, apakah berdosa bila mengamalkan hadis-hadis yang dhaif? Seperti mengamalkan doa ketika makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, dan doa yang lain. Apabila kita telah mengetahuinya, maka kita mengamalkan sesuatu yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa salah satu munculnya bid'ah adalah dari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Hadis-hadis yang dhaif seperti tadi dicontohkan bacaan makan dan lain-lain. Apabila kita telah mengetahuinya dari ahlinya, maka tidak boleh kita mengamalkan. Oleh kerana itu para ulama mutaqaddimin seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad dan lain-lain, secara mutlak tidak boleh membawakan, mengamalkan hadis dhaif. Sebagian mutaakhirin membolehkan dengan syarat tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh diyakini bahwa itu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syarat-syarat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, syarat-syarat tersebut tidak mungkin bisa ditunaikan kecuali oleh orang yang membuat syarat itu, yaitu para ulama, dan oleh orang yang ahlinya. Adapun masyarakat umum atau mereka yang tidak mempunyai keahlian tentang ini tentu tidak bisa. Maka yang benar adalah pendapat para mutaqaddimin bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak hatta untuk fadailul a'mal. Iya.